sebagian dari makanan penghuni atau yang kita makan di bumi ini ada nanti di surga. Maka supaya kita memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga, latihanlah untuk makan minum penghuni surga. Kacang-kacangan, nanti ada madu, ya, ada jahe, ya, ada susu, ya. Susu apa? Enggak tahu susu apa nanti sana. Ya, seperti itu. Latihan. Di surga ada bakso enggak? Ada sih. Pasti ada. Tinggal kita minta sama kan mau kita mau apa semua kan cuman baksonya pasti sehat. Non gluten. Mungkin. Ya, baksonya non gluten. Ya gitu. Nah, itu pas malam. Jadi malam yang kita makan apa atau mungkin supaya tidak terlalu berat beban pencernaan kita apa? Makanlah atau minumlah makanan-makanan atau produk ciptaan Allah yang kalorinya rendah. Contohnya kayak kayak gini. Jahe atau mungkin Anda minum kencur atau temulawak atau kunyit, gak usah banyak-banyak sebelum tidur ya. Kasih madu sedikit. Ya madu kalori kalori cuman tidak berat banget kalau kita ngasih enggak terlalu banyak. Ya, atau mungkin air serai kayak begini. Ya, dipotong-potong nanti Anda kasih itu kasih air panas atau mungkin kayu manis kayak begini bisa. Banyak pilihannya. Jadi sebelum tidur bisa kita jadikan itu rutinitas kita. Kalau memang tetap pengen makan Bapak Ibu sekalian, maka makan apa? Rules-nya adalah jangan deket-deket dengan waktu tidur mau makannya. Yang dimakan apa? Saya lebih sarankan sayur. Ya. Kok kita enggak ada makannya malam? Nanti kita akan bahas di siangnya, paginya. Ya, sabar dulu. Ya. Itu malam. Jadi habis pulang dari sini teman-teman ngapain? Sopan. Situ saya merasa sedih. Enggak lah. Saya ngomong begini kira-kira apa ada yang langsung berubah? Belum tentu juga. Iya kan? Berat bagi saya dok meninggalkan nasi putih gitu kan. Apalagi bakso gitu kan. Sudah terlalu lama kami bersama sih. Ya, enggak apa-apa, nikmati saja sampai gula darahnya naik. Ya. Belum selesai kuliah sudah ubanan. Ya. Itu malam. Ya, jadi malam yang dimakan memang kalau teman-teman pengen makan buah silakan makan buah. Tapi jangan dekat-dekat dengan waktu tidur. Ya. Buah yang dimakan apa kan banyak pilihan nih, ada kayak jeruk, ada semangka, ya. Semangka malah justru malah buah yang rendah banget kalorinya. Tapi jangan dekat-dekat dengan waktu tidur. Ya. Kenapa? Dia fungsinya dia nanti untuk persiapan kita pagi hari. Karena pagi hari nanti masuk ke fase yang sebelum mungkin yang tadi malam itu fase 1 ya. Kemudian masuk pagi itu fase kedua. Ya. Beda sama yang di share di IG, cuman itu saya sebutnya fase pertamanya pagi. Nah, sekarang kita ubah aja. Jadi fase yang kedua ini atau fase pagi ini adalah fase buang-buangan. Kan buang-buangan. Ketika pagi buang-buangan, maka jangan bebani dengan beban-beban yang bisa membuat pencernaan kita juga bermasalah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya kalau beliau menganjurkan ya, sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan ini bagus banget efeknya. Pagi-pagi sarapannya diganti, ya nasi uduknya sudah saatnya Anda berpisah dengan dia. Ontongnya juga, ya ganti dengan apa? Kurma. Ya. Kalau bisa dapat kurma ajwa lah, tapi kalau tidak kurma biasa juga enggak apa-apa, makan kurma. Ketemu tempe enggak apa-apa, boleh aja ketemu tempe, ya. Itu pagi-pagi, minum air putih. Lapar enggak? Pasti lapar, tenang aja. Ya. Jadi makan lagi-lagi saya sampaikan teman-teman, kita mulai berpikir makan itu bukan untuk cari kenyang, tapi makan itu untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah. Itu aja sebenarnya. Kalau kita makan untuk kenyang nanti gemuk nanti ujung-ujungnya. Oke. Okay. Itu pagi hari. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau Anda pengen makan buah lebih baik makan buah pagi. Di jus atau di kalau saya lebih saran dimakan. Kayak kunyah benar-benar ada kurma boleh, mungkin ada buah-buahan makan sedikit. Enggak usah banyak-banyak sama minum air putih. Terutama ketika pagi hari habis Anda mungkin bersiwak ya. Sunahnya kan begitu. Cerita tentang siwak ini sebenarnya kalau umat Islam menerapkan pola ini Bapak Ibu sekalian maka tidak akan ada karies dan penyakit bau mulut di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap habis berwudu. Itu yang pertama. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, mau sholat. Berapa kali itu? Banyak loh. Ini kalau sholat wajib 5 kali. Wudu 5 kali 10. Sholat sunnah, hampir 30 kali loh kita bisa hari itu bisa bersiwak. Kalau itu saja kalau kita kerjakan setiap hari, Masya Allah, harusnya tidak ada lagi bau mulut. Tidak ada lagi karies. Karena isi siwak itu sebagian besar sama kayak yang ada di odol. Itu baru siwak. Makanya salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, pakai wangi-wangian, itu salah satu dari lima sunnah, beberapa sunnah kenabian ya, termasuk berbekam juga sunnah kenabian. Itu pagi. Jadi pagi-pagi besok udah siap berubah sarapannya? Ya. Berat dong, berat. Ya. Kalau ngomongnya begitu terus, kapan mau hidup sehatnya? Kan, itu enggak? Nanti ujung-ujungnya apa, yang perempuan, auzubillahi minzalik, mau nikah, tiba-tiba PCO, endometriosis, segala macam. Serius loh. Apa yang Anda makan sekarang akan menjadi nasib badan kita beberapa tahun ke depan. Ya. Makanya, kalau saya memang hati-hati banget. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya tidak mau matinya saya menyusahkan keluarga. Dengan penyakit maksudnya, ya. Dan penyakit itu kan muncul gara-gara apa? Salah satunya akibat makanan, minuman yang tidak sehat. Hati-hati dengan itu. Ya, jadi besok sarapannya apa? Serius ya? Allah saksinya loh. Baru saja ngomongin, dok, makan buah kan mahal. Mahal apa? 10.000 pergi ke pasar dapat buah, betul nggak? Tak ada yang mahal, 10.000 dapat nasi uduk. Sekarang gini, kalau teman-teman masih berbinar-binar melihat satu piring nasi uduk, tapi kurang berbinar-binar melihat begini, artinya enzimnya masih kurang. Ya, Anda harus lebih antusias dengan ini. Ya, kenapa? Ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya, dan itu hampir sebagian besar tidak ada lagi di sini gitu loh. Apalagi telur. Telur itu kan apa? Protein kan? Telur itu diceplok, panas gak? Rusak gak proteinnya? Rusak. Jadi makan telur bagusnya apa? Ini aliran apa? Mentah semua. Emang iya. Kalau Anda mau sehat, lebih fresh makanan yang kita makan itu lebih bagus. Serius. Buah kayak begini, kalau teman-teman mau nyobain, kalau teman-teman punya ada alat pengukur antioksidan, kalau Anda petik ya dari, misalkan dari pohonnya gitu kan, lalu Anda kita cek pakai alat itu masih ada antioksidannya ya, reduksinya masih kuat. Tapi kalau sudah berlama-lama di luar kayak begini, dia sudah putus dengan maknya dia, tangkai tadi, kita cek pakai kekuatan reduksinya sudah banyak berkurang, bahkan sudah positif. Tapi tetap bermanfaat daripada Anda minum jus jeruk dalam kemasan. Tetap bermanfaat. Ya. Jadi, semakin banyak makanan olahan yang dipanaskan atau mungkin dimasak berulang yang kita kurangi, semakin baik. Dan nanti teman-teman lihat, penyakit itu jangan diobatin. Maksudnya jangan diobatin itu gini, keluhan itu jangan diobatin, karena keluhan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara tubuh kekurangan nutrisi. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Jadi yang dikerjakan apa? Benerin isi piring. Ya, benerin isi piring mulai sekarang. Jadi pagi-pagi besok kalau mau nyobain, ya ambil buah mungkin, Anda ambil jeruk atau mungkin semangka atau jambu, makan sebentar. Hidup sehat, kasih hashtagnya sambil wajahnya sedih. Kayak hashtag yang baru, terlalu berat dok. Paksain lah, ya. Biar apa? Biar ibadahnya lebih baik. Dan kalau semua kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala kan? Ya Allah, saya pengen, saya hidup sehat seperti ini dalam rangka menjaga badan saya yang Kau berikan, yang sempurna ini, ya Allah. Dapat pahala. Ya Allah, saya makan, misalkan ini, kita bisa mengambil celah-celah dari ini semua untuk dapatkan pahala. Ya Allah, saya makan jeruk ini supaya nanti malam saya bisa kuat bangun sholat malamnya. Boleh, boleh. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Jadi bagi seorang mukmin itu semuanya korelasikan dengan pahala.

polanya ya. Kemudian tadi siang kan sayuran tuh. Kita butuh karbo nggak? Butuh. Tapi karbonya, saran saya, jangan lagi ambil dari nasi putih. Ya, saran saya, enak banget nih. Gulanya kena nasi, ngapain? Diaduk-aduk mas. Kita lihat nanti setelah kajian masih bertahan nggak ya? Terus ada yang bilang mubazir dong. Muka-muka rendangan udah mulai kelihatan. Karbonya butuh-butuh, kita tetap butuh karbo. Ya, saya tidak anti karbo, saya bukan keto juga. Ya. Kadang-kadang saya makan nasi tapi gak banyak. Kalau Anda bisa dapatkan nasi merah, bisa pakai nasi merah. Ya. Terus kalau gak beras merah atau nasi merah, nasi hitam atau beras hitam juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Yang banyaknya apa? Sayurnya sama buahnya. Kenapa? Ini sih kata seorang dokter di Jepang, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tubuh manusia itu atau gigi manusia itu lebih tepat untuk tidak terlalu banyak makan daging. Kenapa? Karena taring kita cuma 4. Betul? Kalau taring cuma 4, maka porsi protein hewannya cuma 15%. Sisanya kan gigi seri sama gigi geraham. Betul? Which is gigi seri sama gigi geraham lebih tepatnya digunakan untuk non-hewani. Beda dengan, coba kalau teman-teman lihat giginya harimau, kan taring semua tuh. Maka harimau makannya daging. Tapi harimau meskipun makan daging, ada waktu-waktu tertentu dia memakan sejenis rumput, kata guru saya gitu, ya, untuk membersihkan pencernaannya. Ya, jadi, ya kecuali gigi kita taring semua sih, gak apa-apa, makanlah daging tiap hari. Nanti kan dia bilang, kita kan butuh protein ya. Ini kan protein. Ini protein gak? Protein. Ya. Gak masalah, boleh aja makan ini. Ya. Yang saya maksud itu protein hewani dikurangi. Ya, kalau protein abadi kan banyak. Alpukat juga ada protein. Ya. Apa yang terjadi, bos? Kan sel kita bisa diperbaiki gen-gen yang rusaknya tadi. Ya. Kalau seandainya kita lebih banyak mengkonsumsi beliau-beliau ini. Nih, sayur ini. Nanti teman-teman coba lihat deh, banyak banget perubahan-perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan pola-pola kayak begini. Ya, jadi itu. Jadi protein kita perlu, ya protein tetap kita perlu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan konsep-konsep ini dalam kesehatan kita, maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan. Jadi misalkan gini, tadi kembali ke fase siang. Jadi kalau fase siang misalkan kita udah kurus nih, bolehkah kita tambahkan? Boleh. Anda boleh tambahkan lebih, kalau saya punya pola sih ya, Anda boleh tambahkan nasinya lebih banyak, tambahkan proteinnya lebih banyak. Jadi kalau berat badannya sudah relatif cukup kurus, jangan dikuruskan lagi. Ya, Anda lebih banyak ngasup proteinnya untuk membentuk massa ototnya. Jadi quotes-nya adalah, the true health, kesehatan yang sejati itu bukan gak ada penyakit. Kita mungkin bisa jadi tetap ada keluhan, tapi true health is the presence of vitality. Jadi kesehatan yang benar itu kita, vitalitas kita tiap hari itu stabil. Nah itu dapat dari mana? Tadi ngurangi makanan, kita banyak berpuasa. Apalagi kalau seandainya nih ya teman-teman mulai menerapkan pola ini ya, puasa Senin Kamis 2x4 sebulan 8 ya. Terus puasa Ayyamul Bid ya, 11 atau 3 kali dalam sebulan. Udah 11 hari. Kemudian pada tanggal 17-nya atau tanggal 19-nya atau tanggal 21-nya kita mulai berbekam. Itu kan sunah Nabi seperti itu. Kira-kira dengan pola kayak begitu banyak apa penyakit bisa hilang? Banyak, insya Allah. Bahkan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada satu penelitian yang saya baca itu, ternyata memang puasa 3 hari itu, puasa 3 hari yang dilakukan seseorang dalam sebulan sekali, itu ternyata benar-benar menurunkan selera makan seseorang. Ya. Ini yang saya tadi jelaskan, bahwa Allah menciptakan tools-nya untuk kita. Maka Islam, ya Rasulullah mengajarkan, ada namanya puasa 3 hari sebulan kan? Gitu loh. Puasa 3 hari sebulan itu, bahwa sekali itu kalau dikerjakan benar-benar efeknya, ya maksudnya dikerjakan benar-benar itu, artinya kita gak nyampah lagi ya. Gak nyampah lagi makan makanan gak sehat waktu berpuasa tadi, maka efeknya banyak sekali. Ya. Apa saja efeknya?